Kodek sudah. Satu lagu terbaru dari saya, penyanyi yang bisa ya. Kau adalah cinta yang pernah singgah hatiku dan hatimu telah pisah. Yang hafal lagunya ikut nyanyi yuk. Indahnya kenangan semuanya telah sirna. Kisah yang terjadi hanyalah singgah di hati. Aku menyadari semuanya takdir ilahi. Walau cuma sesaat belakang. Kok suara